Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. Berkata Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu ta'ala pada bait yang baru setelah sebelumnya beliau menasihatkan agar seseorang bersemangat di dalam hal-hal yang bermanfaat karena sesungguhnya itulah kemuliaannya, kemuliaan seseorang ada pada buah kerja yang ia lakukan, bukan pada aksesoris yang ia pakai, baik itu pakaian, kendaraan, hunian, harta, dan semua itu hanyalah aksesoris. Hakikat keutamaan seseorang adalah pada dirinya. Karena itu Al-Imam Al-Wardi melanjutkan, la yadurrul fadla iklalun kama, tidak akan membahayakan sebuah keutamaan dengan adanya kekurangan. Iklalun maknanya adalah kekurangan. Keutamaan itu tidak akan hilang gara-gara kekurangan. Sebagaimana la yadurru syamsa itbaqut tafal, tidak akan membahayakan, tidak akan menghilangkan hakikat matahari dengan adanya itbaqut tafal, yaitu berlapis-lapisnya senja. Tafal adalah akhir an-nahar, yaitu senja, redupnya senja. Maknanya adalah seseorang yang mulia itu tidak akan berkurang kemuliaannya hanya karena mungkin kekurangan pada fisiknya, pada pakaiannya, pada kendaraannya, pada rumahnya. Semua itu tidak akan mengurangi kemuliaan seseorang. Yang mulia tetaplah mulia, yang bertakwa tetaplah bertakwa, walaupun ia dipenuhi dengan kekurangan dari sisi materi, dari sisi aksesoris. Sebagaimana matahari tidaklah menjadi berkurang sama sekali cahayanya hanya sebatas karena tertutup senja. Matahari akan terlihat redup ketika senja di mata sebagian orang, tapi di mata orang yang lain yang sebelah sana, ia tetaplah matahari, tetaplah gagah, tetaplah silau, tetaplah bersinar, tetaplah terang. Walaupun di mata sebagian orang ia tertutup oleh senja. Ini lanjutan dari nasihat yang kemarin. Maka kemuliaan seseorang itu ada pada dirinya, dan itu tidak akan hilang, tidak akan berkurang hanya karena seseorang di diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir yang sempit dalam hal rezeki, dalam hal materi. Seseorang yang mulia, seseorang yang bertakwa, tidaklah mengurangi ketakwaannya, hitamnya kulit yang ia miliki, tidak tampannya wajah yang ia miliki, lusuhnya baju yang ia pakai, rendahnya kendaraan yang ia tunggangi. Demikian juga seluruh benda, seluruh harta yang ia miliki tidaklah mengurangi kemuliaannya. Yang mulia tetaplah mulia. Sebagaimana matahari tetaplah matahari. Tidak pernah matahari itu kemudian redup. Redup di mata sebagian orang, di sebagian waktu. Tapi di waktu yang sama, di waktu yang biasanya, ia tetaplah matahari yang silau. Itbaq maknanya adalah berlapis-lapisnya, bertumpuk-tumpuknya, at-tafal, yaitu hari yang senja. Ketika senja, ini matahari enggak silau. Ia memiliki rona jingga, pesona lembah yung di senja, di sore hari, itu akan terlihat indah, tidak silau. Maka tidak silaunya matahari pada saat itu tidaklah mengurangi kedigdayaan matahari sebagai matahari. Matahari tetaplah matahari. Dan makam tetaplah sunyi walaupun ia diterangi oleh lampu-lampu. Gitu ya, ikhwan. Jadi matahari tetaplah matahari walaupun di ujung senja ia mengantarkan bumi menuju gelap. Esok hari ia akan bersinar lagi. Sang mentari akan hadir kembali menyongsong. Tatkala pagi menyingsing. Demikian juga makam tetaplah sunyi. Meski diterangi oleh lampu-lampu, yang namanya makam tetaplah sunyi. Demikian juga manusia yang buruk, manusia yang suram, manusia yang memiliki hakikat diri yang buruk, ia tetaplah suram meski diterangi oleh gemerlapnya aksesoris yang ia pakai, kendaraan yang ia naiki, tidak akan bisa mendongkrak, tidak akan bisa menggugah suramnya wajah yang ia miliki disebabkan maksiat, disebabkan mukhalafah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaian bagus, pakaian mahal, semua itu tidak bisa mendongkrak performa seseorang apabila dia adalah buruk. Inna akramakum indallahi atqakum. Perhatikan anak-anak, duduk di sini. Itu makna sekilas dari bait ini. La yadurrul fadla iklalun kama la yadurrus syamsa itbaqut tafal. Kemuliaan itu tidak akan tertutupi karena adanya kekurangan, sebagaimana matahari tidak akan pernah tertutupi dengan adanya tumpukan-tumpukan senja atau rona-rona senja yang redup. Itu tidak mengurangi cahaya matahari yang terang benderang. La yadurrul fadla, fadla adalah maf'ulun bihi, iklalun sebagai fa'il dari la yadur. Kama la yadurru syamsa itbaqut tafal sama. Syamsa maf'ulun bihi, itbaqu sebagai fa'il, wa huwa mudhaf, at-tafal mudhafun ilaih. Qala asy-syekh Yahya hafizahullahu ta'ala, makna dzalika annal fadla sawa'un iktarana ma'ahu malun aw kana ma'al fakri. Makna bait ini adalah bahwasanya kemuliaan ini tetaplah mulia. Ini khabarnya enggak ada di sini. Annal fadla tetaplah fadl. Baik ia itu dibarengi dengan punya harta ataupun bersama dengan kefakiran. Yang mulia tetaplah mulia. Orang kalau mulia, walaupun mau kaya, mau fakir, tetap mulia. Mau pakai baju bagus, pakai baju jelek, tetap bagus. Wa idzal mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu kullu ridain yartadihi jamilu. Apabila seseorang tidaklah mengotori harga dirinya dengan keburukan, maka semua selendang yang ia kenakan, yang ia pakai adalah indah. Jadi annal fadla, ini belum ada kabarnya. Maksudnya sudah mafhum, annal fadla fadlun sawa'un iktarona ma'ahu ma'alun au kana ma'al faqr. Kemuliaan tetaplah kemuliaan, baik punya harta atau tidak punya harta. Cuma karena manusia itu, mereka kacamatanya itu adalah harta, sehingga memandang orang itu kalau enggak punya uang itu disepelekan. Nanti akan datang dari baitnya Imam Ibnul Wardi, beliau mengeluh karena berada di zaman di mana uang itu berkuasa. Yang punya uang, dia akan berkuasa, bertindak semaunya. Dia akan dihormati. Dan yang enggak punya uang, terpaksa harus disepelekan, enggak dianggap. Itu nanti ada baitnya insyaallah. Bal inna ba'dahum yufaddilul faqira as-sabira 'alal ghaniyyi syakiri. Bahkan sebagian ulama memuliakan, lebih mendahulukan, lebih mengutamakan seorang fakir, seorang miskin yang bersabar daripada orang yang kaya tapi bersyukur. Jadi ini adalah perselisihan dan perdebatan panjang dibahas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Idatus Sobirin, tentang masalah mana yang lebih mulia antara seorang miskin yang bersabar dan orang kaya yang bersyukur. Mana yang lebih mulia? Ini perdebatan panjang sekali. Ringkasnya, kedua-duanya tidak ada yang lebih dimuliakan kalau enggak dengan amalannya masing-masing. Baik miskin maupun kaya, keduanya adalah tunggangan yang sama-sama bisa mengantarkan kepada surga. Qala wa ba'duhum faddala al-a'mash 'ala az-zuhri. Sebagian para ruwat, sebagian para ulama lebih mengutamakan A'mash, Sulaiman ibn Mihran, daripada az-zuhri, Muhammad ibn Muslim. Wa qala thaqilatil a'mash atau sakil dal a'mash in qaran tahu bizuhri. Jadi sebagian orang, sebagian ulama, mereka lebih memuliakan a'mash ketimbang zuhri. Dan dia mengatakan, sakil dal a'mash, engkau telah mematikan, engkau telah membunuh a'mash jika kamu bandingkan dengan zuhri. Maksudnya keduanya jauh. Engkau telah merugikan a'mash, sakil dal a'mash. Kau telah mematikan karakternya a'mash jika kamu bandingkan dengan zuhri. Fal a'mash fakirun sabur. Karena jauh. A'mash adalah seorang yang fakir tapi dia banyak bersabar. Wa zuhri yadkhulu ala umara'i bani Umayyah. Sedangkan zuhri bersama dengan keimamahan beliau, zuhri juga mulia. Tapi para ulama lebih memuliakan a'mash. Karena a'mash itu miskin dan bersabar. Adapun zuhri, maka beliau walaupun adalah seorang imam, tapi beliau yadkhulu ala umara bani Umayyah, mendekat kepada umara, kepada para penguasa bani Umayyah. Ini kurang disenangi. Ulama kalau mendekat kepada para umara, ini kurang disenangi. Wa thabata an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu inda Tirmidzi wa ghairihi. Dan telah tetap dari Abu Hurairah, riwayatnya Imam At-Tirmidzi dan juga yang lain, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, yadkhulul fuqara'ul jannata qablal ghaniyyi bi 500 amin. Akan masuk orang-orang fakir masuk ke dalam surga sebelum orang kaya dengan jarak 500 tahun. Jadi orang kaya sabar dulu, walaupun dia masuk surga didahului orang miskin, jaraknya 500 tahun. Ini dikatakan Syekh Ayat Habib dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi orang kaya walaupun dia masuk surga sabar. Kenapa? Hisabnya panjang. Hisabnya panjang. Kalau orang miskin, hisabnya sedikit, sebentar saja sudah selesai. Maka ia pun langsung lenggang kangkung masuk surga. Tsumma madza dharral anbiya afaqruhum? Kemudian Syekh yang menyebutkan contoh lagi. Kemudian apa yang membahayakan, apa yang mengganggu para anbiya dengan kefakiran mereka? Apakah kefakiran mereka mengganggu? Sekarang para nabi, mereka juga fakir. Sebagaimana dalam hadis kemarin dalam Adabul Mufrad, para solihin, para anbiya, ada yang mereka cuma punya selendang, satu selendang. Cuma punya satu helai, kemudian dilubangi tengahnya. Kemudian dijadikan sebagai baju. Apakah itu membahayakan? Hal darrahum dzalik, kata Syekh, apakah hal itu membahayakan mereka? Abadan. Sama sekali tidak. Jadi jangan salah dalam memahami kata ini. Abadan, ini jawabannya orang Yaman. Abadan. Sekali-kali tidak. Itu. Tidak mungkin. Nah itu loh, abadan. Sama sekali. Selamanya tidak akan pernah. Enggak akan pernah. Nah itu. Abadan maknanya adalah tidak akan pernah kalau dalam siyak seperti ini. Hal darrahum dzalik, apakah hal itu membahayakan mereka? Abadan. Enggak akan pernah. Enggak pernah. Kemudian kefakiran itu mengganggu dan bisa merusak kehormatan seseorang. Enggak pernah kemudian seseorang itu karena kere kemudian kehormatannya menjadi rendah. Ini kecuali di mata orang-orang awam. Kalau di mata kita, bahkan kita kadang memuliakan orang yang kere, orang yang enggak punya, kita lebih memuliakan. Kita lebih menghormati. Itu ya, ikhwan. Wallahi di mata saya sendiri, kalau orang itu miskin dan dia itu bersabar dan soleh, ini lebih saya hormati daripada orang yang kaya. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarbutu ala batni hajaran minal ju. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengikat perut beliau dengan batu karena lapar. Wa an Urwah an Aisyah. Anak-anak lu jangan ngobrol itu. Dipisah. Run Nabi murun. Wa an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat kunna lananduru ila al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal. Dari Aisyah lihat kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kita enggak merasa iba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah, beliau sebagai selaku seorang istri menceritakan kunna lananduru ilal hilal, kami dahulu ketika menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada hilal, kepada awal bulan. Kemudian awal bulan depan. Kemudian awal bulan depan, tiga awal bulan dalam dua bulan. Awal bulan tanggal 1 dilihat sampai tanggal 1 lagi sampai tanggal 1 berikutnya, berarti berapa bulan? 2 bulan. 3 kali hilal itu namanya 2 bulan. Salasata ahillah fi syahrain. 3 hilal yaitu dalam jangka 2 bulan. Wa ma ukida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Selama 2 bulan tidak pernah dinyalakan api di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, 2 bulan enggak masak. Para istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 2 bulan enggak masak, enggak pernah ada asap di rumahnya, enggak pernah ada api. Kalau ada asap mending, asap itu masih besar. Api enggak ada. Tapi kalau zaman dulu kalau bikin api ya pasti ada asap, karena enggak ada kompor. Bayangkan 2 bulan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak masak. Kalau zaman sekarang sehari saja enggak masak yo. Bisa berbahaya. Qultu ya khalatu fama kana yu'ishukum? Maka kata Urwah, wahai bibi, karena Urwah anaknya Asma, Maka manggil Aisyah adalah khalah. Ya khalatu fama kana yu'ishukum, wahai bibi, terus apa yang membuat kalian hidup selama 2 bulan itu? Kok enggak masak? Makan apa kalian? Qalat al-aswadan, kami hanya makan 2 benda hitam. At-tamru wal ma, yaitu kurma sama air. Ini namanya taglib. Air itu disebut juga hitam ketika disandingkan dengan kurma. Jadi namanya taglib, memenangkan satu nama untuk dua benda. Seperti al-qamaron, yaitu untuk matahari dan bulan. Al-qamaron 2 bulan itu maksudnya adalah matahari dan bulan. Karena matahari juga satu, bulan itu juga satu, tapi dikatakan al-qamaron. Demikian juga di sini al-aswadan, 2 benda hitam. Bukan kok berarti air itu hitam, air itu kan bening, tapi karena dia disandingkan dengan kurma maka dinamakan juga 2 hitam. Karena air enggak ada warnanya. Jadi cuma selama 2 bulan itu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beserta keluarga beliau cuma makan air sama kurma. Iya, kalau Rasulullah kuat, karena beliau mendapatkan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, lah keluarganya kok ya kuat? Itulah ya ikhwan, kita kadang kuat zuhud, lah keluarga kita, anak-anak kita, istri kita belum tentu kuat. Karena itulah, atas dasar kesabaran istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keadaan yang sulit seperti ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada mereka, kepada para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah Allah menyuruh Rasulnya untuk mengasih pilihan, dikasih pilihan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hei istri-istriku, kamu milih Allah dan Rasulnya ataukah milih dunia? Kalau milih dunia, sini tak rias yang bagus dan pergilah, tak ceraikan. Kalau milih Allah dan Rasulnya maka bersabarlah. Jadi itu namanya ayatul mihnah, ayat ujian bagi para istri. Kalau kamu bersabar sama saya di atas keadaan yang sedikit ini, memilih agamamu menjadi benar, maka silahkan menetap di rumah ini. Tapi kalau kamu memilih dunia, gak bersabar, gak sabar hidup bersama saya dengan serba kekurangan seperti ini, maka silahkan pergi. Itu dikasih pilihan. Benar dipilih, benar. Enggak apa-apa kalau mau pergi, pergi aja. Maka para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya memilih untuk tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini enggak gampang cari wanita seperti ini. Enggak mudah mencari wanita yang seperti itu. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih. Sebagai bentuk terima kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka mendapatkan keistimewaan tidak boleh dicerai. Setelah mereka memilih seperti itu dan mereka lulus, mereka mendapatkan keistimewaan gak boleh dicerai. Dan Rasulullah gak boleh nambah lagi istri. Dan gak boleh ganti. Maka aman mereka sampai Rasulullah meninggal, mereka statusnya aman. Karena sudah dilarang sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk dicerai. Walan tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun, walaupun Rasulullah, seandainya Rasulullah itu mencintai atau terkagum dengan kecantikan wanita yang lain, tetap enggak boleh. Sudah itu saja. 9 itu saja. Ini sebagai kata para ulama, sebagai terima kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga patut untuk mencontoh beliau. Kalau istri kita itu baik, kalau kamu punya istri yang baik, punya istri yang siap memilihmu, menerima segala kekurangan yang ada, rela bersamamu dalam suka maupun duka, maka pertahankanlah. Berikanlah kepada dia keistimewaan. Kamu boleh mencintai wanita lain, tapi jangan kamu tinggal. Karena dia adalah wanita yang istimewa. Itu ya kawan. Ini sebagai faedah tentang kesabaran istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersabar 2 bulan enggak masak. Hanya makan kurma dan minum air. illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansor. Ya, cuma bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memiliki beberapa tetangga dari kalangan Ansor. Wa kanat lahum mana'ih, dan mereka memiliki beberapa hewan yang bisa diperah susunya, itu namanya mana'ih. Jamak dari manihah. Yaitu hewan yang bisa diambil susunya, yang biasanya diberikan kepada orang-orang susunya itu. Nah, Rasulullah SAW punya tetangga, dan tetangga tadi memiliki beberapa hewan manaih. Fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayaskinahu. Maka mereka pun mengirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari susu-susunya binatang tadi, fayaskinahu. Maka mereka pun memberi minum kami. Ya cuma itu toh. Aslinya cuma ada kurma sama air. Kurma, air, kurma, air selama 2 bulan. Paling mentok susu. Nah, ini. Inilah. Maka seperti ini tidak mengurangi kemuliaan mereka sama sekali. Mereka tetaplah orang yang paling mulia. Rasulullah SAW tetap menjadi manusia yang paling mulia nomor 1. Walaupun beliau enggak punya sampai seperti ini. Sampai 2 bulan enggak masak, 2 bulan enggak ada yang dimasak, 2 bulan enggak ada yang dibuat menyalakan tungku panggang mereka. Maka sama sekali enggak berkurang ya ikhwan. Makanya ini sebagai lanjutan dari bait kemarin. Khud binasli saifi watrughim dahu wa tabir fadlal fata dunal hulal. Anggaplah kemuliaan seseorang itu bukan dari aksesorisnya. Kalau dia itu mulia dan juga punya aksesoris bagus, ya alhamdulillah. Kalau dia itu mulia dan enggak punya aksesoris yang bagus, tidak mengurangi kemuliaannya sama sekali. Tidak mengurangi kemuliaannya sama sekali. Ala la ya'ibul majda wal fadla iklalun wa kullu la'imin la yasuduhul malu. Dalam bait yang lain ada seorang penyair yang mengatakan seperti itu. Ala la ya'ibul majda wal fadla iklalun wa kullu la'imin la yasuduhul malu. Ketahuilah, tidak akan mencela, tidak akan mencederai kemuliaan dan keutamaan adanya kekurangan, dan setiap durjana tidak akan terdorong, tidak akan menjadi tuan, tidak akan dituankan oleh harta yang ia miliki. Wa kullu la'imin la yasuduhul malu. Dan setiap manusia yang buruk durjana tidak akan dituankan oleh hartanya. Hartamu tidak akan bisa membuatmu bagus kalau enggak kamu pergunakan untuk beramal soleh. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shaliha fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Itu ya ikhwan. Dan sebenarnya pikiran saya ini sedang kacau. Anak-anak, akhir-akhir ini sudah hampir 2 bulan lebih, performa mereka menurun, hafalan mereka kucar-kacir, keseharian mereka dipenuhi dengan hal-hal yang mencurigakan. Saya berusaha mencari-cari, berusaha mengobati, bersusah payah memberikan solusinya, berusaha mencari masalahnya apa. Karena saya sudah yakin betul keadaan seperti itu pasti ada yang gak beres. Saya sudah hafal betul dari gerak-gerik anak-anak, pasti ada yang gak beres. Dan saya yang bersusah payah mencarikan obatnya, ternyata penyakitnya mereka sendiri yang membuat. Dan saya benar-benar kecewa. Ibaratnya kamu datang ke dokter minta diobati. Setelah dikasih obat, dia capek-capek memberikan obat. Sampai rumah, kamu buang obatnya, kamu minum lagi penyebab yang membuat kamu sakit. Kamu sakit di dirimu sendiri. Maka selama ini guru-guru dibohongi, dikhianati, ditipu. Maka ini dihukum apa ini? Saya sudah tahu, tapi saya enggak mau menuduh. Pasti ada yang enggak beres, tak bilang. Ternyata betul, Allah Subhanahu wa taala bongkar. Sudah tiap hari diajari untuk jujur. Tiap hari dibilang jangan dusta, pasti terbongkar, pasti terbongkar. Enggak masuk-masuk. Enggak merasuk. Telinganya buntu. Namanya iman menurun itu wajar, tapi yo jangan lama-lama gitu. Ada kalanya seorang itu malas, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan pasti ada semangatnya dan setiap semangat pasti ada patahnya. Semua pasti mengalami imannya ngedrop, imannya turun, mengalami masa-masa enggak semangat dalam beribadah, malas. Itu pasti, tapi yo jangan terus di inden seperti itu. Jangan diinden seperti itu. Jangan dibiarkan nimbun seperti itu sampai 2 bulan. Setiap hari saya bingung, kenapa hafalan kalian seperti ini? Kenapa keseharian kalian seperti ini? Saya husnudzon, paling pengen pulang, paling jenuh. Makanya kemarin kan tak bilang gitu kan, paling anak-anak ini jenuh kan gitu. Ternyata jahat. Ternyata bersekongkol. Menyembunyikan HP, mainan HP, saling tahu. Ini yang paling bikin saya enggak senang. Berbuat buruk bareng-bareng. Kok bisa? Iya, kok mainan HP terus enggak ngerusak kesehariannya gitu. Simpen HP terus enggak, terus malas belajar. Terus enggak belajar. Hafalannya kucar-kacir, waktunya pelajaran tidur terus, ngantuk karena enggak fokus, waktunya sudah habis dipakai untuk bermain HP. Ini loh gimana ya ikhwan, ini bagaimana seperti ini? Yang tahu kok ya enggak lapor, kok didiamkan saja? Kok sampai segitu lamanya? Saya hanya menebak-nebak, kenapa anak-anak ini, kenapa anak-anak ini. Saya enggak mengira ke situ, ternyata kayak masih aja ada yang seperti itu. Dan ketahuilah, kedustaan kalian itu lebih besar daripada mainan HP. Mainan HP tok itu enggak seberapa besar, yang lebih besarnya itu dustanya itu loh. Berkhianatnya kalian itu loh. Long pinter-pinter, punya ilmu, hafal Quran, pinter baca, kok jadi pendusta? Pendusta itu ya orang itu kadang kaget, karena ditanya terus kaget, terus akhirnya dia spontan dusta. Nah itu, sampai berbulan-bulan kok dusta, kok betah? Menutupi kok betah kalian? Tidur berselimutkan dusta itu lo kok betah? Ya kita kadang dusta kalau pas dadak kan, kamu ini ya? Oh, enggak. Nah itu wajar karena takut, belum berpikir, otaknya belum main. Tapi kalau jadi kasih kesempatan sampai berbulan-bulan, kedustaan disimpan itu loh. Dan ini saya benar-benar tersakiti, makanya dari tadi pagi enggak ada saya simak. Besok pun enggak akan ada yang saya simak. Saya hanya akan menyimak dan akan mengurusi yang mau diurusi saja. Saya sudah berhenti mengurusi orang-orang yang sudah enggak mau diurusi, tak lepaskan. Saya akan hanya akan mengurusi yang mau diurusi saja. Yang enggak mau diurusi enggak akan saya urusi. Maka yang terkena kasus ini, jangan buru-buru minta maaf. Direnungi dulu, diresapi dulu dosanya. Biar merasakan, biar jera, biar enggak seenaknya sendiri, biar bisa tanggung jawab, biar pernah merasakan dinginnya air mata ketika menangis atas kesalahan. Air mata ketika menangis kesalahan itu dingin, karena dosa itu panas. Kamu kalau melakukan dosa, matamu akan panas. Setelah itu ketika engkau menangis, maka itu baru akan dingin. Itulah bedanya. Segala sesuatu akan meleleh ketika panas, kecuali kedua kelopak mata. Ia hanya akan meleleh ketika dingin. Justru ketika panas dengan dosa, ia akan beku, enggak keluar airnya, enggak keluar nangisnya. Itu bedanya. Kalau mata itu hanya akan meleleh ketika dingin, ketika panas dengan dosa, ia akan beku. Kebalikannya, segala sesuatu akan meleleh ketika panas dan akan beku ketika dingin, kecuali kelopak mata. Dia akan meleleh ketika dingin dan akan menjadi beku ketika panas dengan dosa, enggak bisa nangis. Kalau kamu bisa menangis atas dosa-dosamu, berarti itulah matamu dingin. Maka besok sampai beberapa hari, saya enggak tahu sampai beberapa hari, karena ini sudah parah. Karena menyangkut anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar, anak-anak yang semuanya kena semua. Nah, kok bisa itu loh, dusta segitu lamanya. Jadi itu. Maksiat ya maksiat. Namanya hamba kok enggak maksiat, bagaimana tetap manusia tetap melakukan maksiat, tapi aja kok ngono. Aja terus disimpen, diimbu kayak gitu. Direndam kayak gitu. Maksiat kok direndam gitu. Piye dijukom apa iki Pak Musen? Kalian enggak merasakan, antum enggak merasakan betapa pahitnya. Karena saya yang setiap hari merasakan dan saya yang setiap hari membimbing hafalan mereka. Dan hafalan ini sebagai kunci kehidupan seseorang. Kalau kehidupannya baik, insya Allah hafalannya akan baik. Kalau hafalannya enggak baik, sudah pasti kehidupannya sudah pasti ada yang rusak. Maka saya sendiri heran apa yang dilakukan anak-anak ini kok sampai seperti itu. Ternyata kayak gitu. HP itu memang fitnah ya ikhwan. Kita sebagai bapak-bapak ini sebenarnya ya benar-benar juga menyesal. Kita juga pengen lepas. Karena maksiat itu pasti, maksiat namanya HP itu pasti ada maksiatnya. Gak bisa enggak. Kita juga pengen lepas. Tapi kadang kebutuhan itu menjadikan kita lemah. Kalah dengan kebutuhan. Saya sendiri sudah azam ketika Ustaz Abu Mas'ud memerangi HP Android itu, saya sudah azam, saya sudah berhenti. Saya tutup selama 2 bulan. Tapi akhirnya tak buka lagi, karena gimana? Karena kebutuhan. Ada hubungan dengan kawan-kawan. Ada beberapa akad jual-beli yang harus diselesaikan. Jadi akhirnya terpaksa, ikhwan. Adapun kalian, anak-anak asrama, apa kebutuhannya? Gak ada kebutuhan. Gak ada kebutuhannya. Lagi pula akan merusak. Merusak dari sisi dosa. Kemudian merusak juga dari sisi enggak belajar. Ini parah. Itu. Enggak akan kalian itu kemudian lepas dari HP. Enggak akan. Nanti juga kalau sudah pulang pasti akan ada HP. Jadi jangan khawatir kalau masalah HP itu. Jangan khawatir enggak kebagian. Pasti kebagian. Karena sudah mustahil manusia itu zaman sekarang kalau... Kemudian anak-anak enggak beli HP itu enggak pasti beli HP. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian mau binasa dengan HP itu, kesempatan masih panjang. Adapun di pondok ya kita terpaksa harus kita batasi karena itu merusak. Jadi pilihannya gini. Kalau kita batasi semuanya, kita kasih peraturan semua bapak-bapak juga enggak boleh, ini enggak akan bisa. Jadi pilihannya cuma ada 3. kita berantas semua, enggak akan bisa. Karena semua, karena nanti akan ada hajah, kebutuhan. Sebagaimana kalau ke pasar itu juga dosa, pasti akan ada dosa karena ada ikhtilat, tapi juga kebutuhan. Atau kita biarkan semua. Anak-anak bebas, bapak-bapak juga bebas. Atau mau enggak mau harus kita ambil yang paling rendah, yang paling sedikit keburukannya, yaitu ini. Paham ikhwan? Pilihannya cuma ada tiga. Kita berantas semua, kita lepas semua, atau kita seperti ini. Pilih yang mana? Pilih yang di kira-kira. Pak Komar. Kan kalau ada misalnya kok enggak adil, bapak-bapak kok boleh megang HP, anak-anak kok enggak boleh, itu tadi jawabannya. Gimana? Oke Pak Komar. Berantas semua. Yang paling rendah, jadi enggak bisa Ewan. Mau enggak mau yang paling rendah, yang paling sedikit keburukannya itu tadi. Kita berantas semua enggak mungkin bisa. Atau kita lepas semua, tambah hancur. Maka enggak mau, ya ini tadi peraturan. Jadi ini bukan termasuk peraturan yang enggak adil. Adil. Kita menyamakan sesuatu yang sama dan membedakan sesuatu yang beda. Tapi itulah yang paling minim keburukannya. Kenapa? Karena mereka enggak ada, anak-anak asrama enggak ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Pakai HP seperti itu. Enggak ada. Adapun bapak-bapak, ini sebagainya ada yang butuh. Itu kan. Walaupun kita tetap menasihatkan untuk benar-benar menjauh dari hal ini. Ini tetap, jadi kita tetap adil. Enggak kemudian nanti ada yang bantah, gurunya kok boleh. Enggak, kita semua sama. Kita juga menyesal, kita juga menjauhi hal ini. Karena ini adalah virus. Karena ini adalah benar-benar fitnah. Yang merusak. Jadi kalian jangan merasa kecil hati, kemudian kok kami kok boleh. Enggak, kita sama. Kita juga menyesal, tapi karena tadi kalah dengan kebutuhan. Siapa mainan laser itu? Jadi itu ikhwan, ana benar-benar kecewa karena bukan kok hanya anak-anak yang bandel saja yang mainan HP. Bahkan di saya paling kecewa karena dibohongi, didustai. Kalian enggak perlu minta maaf nanti, enggak perlu datang ke saya bareng-bareng. Kalau mau minta maaf, tunggu beberapa hari, diresapi dulu dosanya, disesali dulu. Dan nanti minta maafnya satu persatu, datang sendiri-sendiri. Jangan bareng-bareng. Dan ingat, saya hanya akan mengurusi yang mau diurusi, yang butuh saja. Kalau kalian enggak butuh belajar, kita enggak nyuruh. Silahkan pulang. Dulu sudah dikasih peraturan sama Ustaz Abu Masud gitu. Kalau memang masih sayang sama HP-nya, silahkan pulang. Kalau memang lebih berat HP, enggak bisa meninggalkan HP, silahkan pulang. Itu. Jadi kita juga enggak maksa kalian belajar di sini. Tolong kesadarannya sendiri-sendiri, yang mau belajar akan saya, akan kita urusi. Dan yang enggak mau diurusi, kita juga enggak nyuruh, kita juga enggak minta. Ada yang lain? Pak Musin ada masukan? Ami Salman ada masukan? Jadi besok jangan nyari-nyari, jangan harap ada setoran, jangan nyari-nyari setoran. Biar ketahuan kalian butuh apa enggak, disimak. Kalau enggak butuh ngapain saya harus nyimak kalian? Oh, enggak butuh, enggak butuh disimak, bisa hafalan sendiri. Itu ikhwan. Ini saya katakan di majelis umum seperti ini supaya menjadi tambih bersama. Bapak-bapak juga yang memiliki anak diperhatikan tentang masalah HP itu. Benar-benar diperketat, jangan sampai kecolongan dalam bab itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.